sedekah na kita si rondongan lali kenangan manis manita sayang kai nge gunana kita teman adina melang kamreda lan rasaku lamudah lebih ningen tiap pengi malam minggu saja be lakam sempat jumpa ras aku lakam udah lebih dingin nertelepon ngeseme saja be lak sempat kena mambangku dikohu kejamna entah pangan saja kita putus enggom ku teh lak pe ate tu sayang ku gange ningen narih entegu adina kena dekah lala tami tami du basina suntu jumpa rindu aku kira du kepe aku jadi iban serap du sekal kejamna sa